Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembacaan kitab A'lam Sunnah Al-Mansyurah Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Nah, kita masih dalam pembahasan tentang dalil-dalil tentang syarat la ilaha illallah. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya yang beliau sebutkan setelah menyebutkan di antara syarat adalah as-sidq, jujur dalam mengamalkan dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, qala ma dalil ishtiratil mahabbah minal kitabi was sunnah. Ya, apa dalil disyaratkannya al-mahabbah, yang termasuk dari syarat la ilaha illallah, adalah cinta kepada kalimat tersebut, cinta kepada ahlu ya tauhid. Qala dari al-kitab wa sunnah. Yani mana dalilnya? Dari Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Qala al-jawab, kata Syekh Hafidz rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, barang siapa yang di antara kalian murtad dari agamanya, iya, setelah dia Islam, kemudian dia murtad, yani kembali kepada agama sebelumnya, fasawfa ya'tillahu biqaum, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mereka atau yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini diantara dalil dari ayat yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya diantara syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah dia cinta kepada kalimat tersebut dan tentunya dia juga cinta kepada ahlu kalimat la ilaha illallah, ini ahli tauhid. Sehingga termasuk juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah gambarkan orang-orang yang akan menggantikan mereka. Kalau mereka murtad dari agamanya, adalah mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang cinta dan tulus cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, demikian pula kata beliau, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan, salasun man kunna fih. Yani dalam hadis Abdullah Ibn Amr, atau apa di sini sebutkan hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman. Ya, tiga perkara yang barang siapa tiga perkara tersebut terdapat dan ada pada dirinya, dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ini halawatul iman di sini maknanya adalah, kata beliau, istilzadu ta'at ya wa tahammul al-masyaqqat fi ridallahi azza wa jalla wa rasulih. Yani dia merasa lezat, ketika melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Halawatul iman dengan dia merasakan kelezatan ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Ini sifat seorang mukmin tentunya, yang dia mendapatkan rohah, ketenangan, tumakninah, ketentraman ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dia tahammul al-masyaqat, yakni dia mampu menahan rasa berat dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ketika dia tentunya melakukan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang tentunya itu merupakan sesuatu yang berat kalau dilakukan oleh seorang yang kurang imannya. Ya, seorang yang lemah keimanannya akan merasakan berat. Namun dia dengan halawah yang terdapat pada dirinya tersebut merasa bisa memikulnya, bisa na'am membawa rasa berat tersebut menjadi ringan dengan adanya halawatul iman tersebut. Walau bahkan disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan halawatul iman ini adalah bukan halawatul sukar wala asal, ya bukan manisnya gula, bukan manisnya madu. Wa innama hiya halawatun a'zamu min kulli halawah. Ya, manisnya ini di atas semua yang manis. Ya. Tidak na'am bisa digambarkan bagaimana manisnya iman tersebut. Qala, namun kata beliau, ini adalah halawatun yajiduhal insanu fi qalbih wa ladzatun 'azimah la yusawiha syai'. Ya, halawah ini adalah akan didapati oleh seseorang pada kalbunya. Ya, rasa manis ini tadi didapati dalam kalbunya dia. Dan juga kelezatan yang sangat besar yang tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Yang kata beliau, dia dengannya yajidu insyirahan fi sadrih. Dia mendapatkan dadanya itu lapang. Ya, kelapangan dada. Dan ini tentunya merupakan suatu nikmat ketika seorang Allah Subhanahu wa taala jadikan dadanya itu lapang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kenikmatannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan alam nasyrah laka sadrak. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Lapang dadanya, tidak sempit. Qala, demikian pula kata beliau, raghbatan fil khairi. Dia mendapatkan dorongan, motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini ketika dia mendapatkan halawatul iman, terdorong, tersemangati dengan halawah tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hubban li ahlil khair. Juga mendapatkan pada dirinya cinta kepada ahlul khair. Orang-orang baik, orang-orang saleh. Ya, cinta kepada mereka. Naam, dekat dengan mereka. Kemudian juga, naam, bersahabat dengan mereka, ahlul khair tersebut. Yang tentunya ketika seorang berteman dengan mereka, tidaklah mendapatkan kecuali kebaikan. Karena mereka ahlul khair. Mengingatkan ketika lupa, naam, menasehati ketika salah. Naam, dan juga saling mewasiatkan dengan kebaikan, memberikan semangat ketika kita na'am futur, ketika kita malas disemangati oleh teman tersebut. Sehingga kata beliau, ini merupakan halawah la ya'rifuha illa man dzaqaha ba'da an hurimaha. Yani suatu rasa manis yang tidaklah diketahui dan tidaklah na'am di dapat kecuali orang yang telah merasakannya, yang setelahnya dia na'am terhalang darinya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ketika seorang mendapatkan halawatul iman dengan salah satu dari tiga perkara tersebut. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah hendaknya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Dan ini merupakan satu perkara yang wajib. Ya, seorang muslim dituntut untuk dia mengedepankan mahabbatullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan rasulnya dibandingkan selain keduanya. Qala, kemudian yang berikutnya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan juga dia cinta kepada seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama, yang dengannya seorang akan mendapatkan halawatul iman tadi, dia mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta dia kepada selainnya. Orang yang dia cintai, ayahnya, ibunya, naam, anaknya dan seterusnya dari makhluk. Qala, kemudian yang berikutnya adalah yang merupakan naam perkara yang mengikuti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mahabbah lillah, yakni cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan al-hubbu fillah, yakni dia cinta kepada saudaranya itu bukan karena sesuatu, bukan karena perkara-perkara dunia, namun dia cinta kepada saudara tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, melihat saudaranya itu di atas istiqamah, melihat saudara tersebut di atas kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun cinta kepadanya karena itu. Naam. Qala wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Yang ketiga adalah dia tidak senang kembali kepada kekufuran ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Iya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga perangai yang dengannya seorang akan mendapatkan halawatul iman adalah dia tidak senang kembali kepada kekufuran yang setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya, sebagaimana dia tidak senang untuk dilemparkan ke dalam api. Nah, yang ketiga ini Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ini akan nampak jelas bagi seorang yang sebelumnya beragama dengan selain Islam. Iya, sebelumnya dia seorang misalnya Yahudi, iya, seorang Nasrani, iya, seorang yang beragama dengan selain Islam yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Allah berikan naam petunjuk untuk dia berislam, naam, dan setelah dalam Islam dia benar-benar naam sabat di dalam Islamnya, kokoh di dalam Islamnya, sehingga dia pun tidak senang untuk kembali kepada kekufuran sebelumnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut. Sehingga dia benar-benar setelah Allah memberikan kepadanya hidayah ke dalam Islam, dia pegang erat-erat Islam tersebut. Dan juga kata beliau, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa juga ini terhadap seorang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Iya, dia lahir dalam keadaan Islam, sehingga makna dari hadis ini menjadi bahwasannya agama dia lebih dia cintai dibandingkan dia kembali kepada, atau dibandingkan dia murtad naam dari Islam. Ya, sehingga ketika dia diancam untuk naam murtad dan keluar dari Islam, dia lebih memilih kokoh di atas Islam dibandingkan dia naam dilemparkan ke dalam api, dibandingkan dia dijatuhkan dari tempat yang tinggi dengan ancaman-ancaman apapun, sehingga dia lebih memilih keislaman dibandingkan ancaman tersebut. Sehingga dengan itulah dia akan mendapatkan halawatul iman yang disebutkan dalam hadis ini. Merasa lezat dengan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, ia merasa mendapatkan ketenangan, ketentraman ketika dia melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Nah, kemudian kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala, dalam syarahnya beliau mengatakan, qala, kata beliau, kaunul insan yuqaddimu ta'atallahi ala ta'ati ghairi hatta walau khalafa amra man kana yuhib fa hadha dalilun ala mahabbatihi lillahi subhanahu. Ya, kata beliau, keadaan seseorang ketika dia mendahulukan dan dia mengedepankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan ketaatan kepada selainnya, meskipun dia harus menyelisihi perintah orang yang dia cintai, maka dia atau maka ini menunjukkan cintanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, mahabbatullah, yakni seorang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara bentuk pembuktiannya adalah ketika dia dihadapkan dengan dua perkara. Yang pertama, dia harus memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia harus mentaati orang yang paling dia cintai. Maka dari situlah terjadi ujian. Mana yang paling dia dahulukan, mana yang paling dia kedepankan. Kalau dia mendahulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, berarti menunjukkan ini cintanya benar-benar besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, kalau dia mendahulukan perintah dan juga ketaatan kepada orang yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk selain Allah, maka ini menunjukkan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kurang. Iya, tidak dibuktikan dengan pengamalannya. Sehingga diantara bentuk pembuktian ketika kita mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iya, benar-benar kita membuktikannya dengan mengedepankan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan cinta kepada yang lainnya. Sehingga ini diantara syarat dari kalimat la ilaha illallah, diantaranya adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga cinta kepada orang-orang yang merupakan ahli tauhid, orang-orang ahlu kalimat la ilaha illallah, yang mereka mengamalkan dan juga merealisasikan tauhid mereka. Qala rahimahullah ta'ala, kita lanjutkan yang ke berikutnya. Qala ma dalilu al-mu'alah wal-mu'alah lillah wal-mu'alah li'ajlih. Yang berikutnya, apa dalil tentang al-mu'alah, yakni wajibnya kita berwala kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga wajibnya kita memusuhi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, karena diantara konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, kita harus mewujudkan prinsip al-wala wal-bara. Ya, prinsip yang agung dalam agama kita adalah prinsip al-wala wal-bara. Artinya kita berwala kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan kaum mukminin, menjadikan mereka sebagai penolong, menjadikan mereka sebagai teman dekat kita, orang-orang yang kita tolong mereka. Dan juga al-mu'adah, yakni memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala, memusuhi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini merupakan perkara yang harus ada pada orang-orang yang mereka mengaku sebagai ahlu la ilaha illallah. Ini orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Harus ada pada mereka prinsip ini. Prinsip al-wala wal-bara. Dan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dikarenakan perkara-perkara yang lain. Qala, kata beliau, jawabannya kata beliau, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Ini di antara dalil yang menunjukkan wajibnya berwala kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga memusuhi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah dalam surat Al-Ma'idah yang Allah sebutkan dari ayat 51 sampai 55. Kalau kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, sebagai awliya. Ya, awliya, yakni teman. Ya, yang kita menjadikan mereka sebagai penolong kita. Yang kita jadikan mereka sebagai orang-orang yang mengetahui ya rahasia-rahasia kaum muslimin. Janganlah kita jadikan mereka sebagai awliya. Qala ba'duhum awliya'u ba'd. ya sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Ini orang-orang kafir sebagaimana Allah sebutkan aulia li ba'd. Ya, orang-orang yang menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Qala may yatawallahum minkum fa innahu minhum, maka barang siapa yang berwala kepada mereka al-yahud wan nasara, orang-orang kafir, maka dia termasuk dari mereka. Naam, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tegas. Iya, orang-orang yang berwala, artinya cinta kepada mereka. Iya, menolong mereka, membantu mereka untuk naam menghancurkan kaum muslimin, merusak kaum muslimin. Iya, maka dia termasuk dari mereka. Iya, membantu, menolong atau membela, iya, menyebutkan mereka dengan kebaikan-kebaikan, maka ini orang yang tidak ada wala kepada Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin. Ya, sebaliknya dia menjadi wali bagi orang-orang kafir. Ya, menjadi penolong, menjadi pembela, menjadi orang-orang yang na'am membantu mereka dalam memusuhi kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maka tidak ada beda engkau dengan dia kalau engkau melakukan hal tersebut. Qala inna Allah la yahdil qaumaz zalimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sehingga ini di antara ayat yang beliau sebutkan terkait dengan wajibnya kita berwala kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, dan wajibnya kita memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum mukminin. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang bahwasanya ada dari sebagian kaum mukminin, iya, ada dari sebagian orang-orang munafikin yang mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, berwala kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Maka engkau pun melihat, naam, ada orang-orang yang dalam kalbu mereka marad, yakni penyakit. Iya, penyakit di sini disebutkan Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah an-nifaq. Iya, penyakit kemunafikan, asyak, yakni penyakit keraguan. Iya, imannya tidak kuat. Bahkan dha'f al-iman, orang-orang yang lemah keimanannya. Ya, orang-orang yang lemah keimanannya itu bersegera berwala kepada orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Yang mana mereka berhujjah dan beralasan berwala kepada mereka itu, kata mereka, kami khawatir kalau mereka mendapatkan kemenangan terhadap kaum mukminin. Kami khawatir mereka mendapatkan kemenangan terhadap kaum muslimin. Sehingga kami pun, iya, dengan alasan tersebut menjadi aulia bagi mereka, berwala kepada mereka. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, orang-orang yang, iya, pada dirinya terdapat penyakit tersebut. Qala fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Ya, karena kalau asa itu dalam Al-Qur'an, maka maknanya kata para ulama wajib. Iya, Allah Subhanahu wa taala naam pasti akan mendatangkan al-fath, yakni kemenangan bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin, au amrin min 'indih, atau keputusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya mereka fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin, yakni akan menjadi orang-orang yang menyesal terhadap apa yang mereka sembunyikan selama ini terhadap dari kaum mukminin. Ya, artinya buruk sangkanya mereka adalah ketika mereka mengatakan di awal yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Yani kami berwala kepada mereka karena khawatir mereka, orang-orang kafir itu, menang terhadap kaum muslimin. Ya, sehingga kami na'am ketika mereka menang terhadap kaum muslimin memiliki jasa terhadap mereka dan mereka memberikan balas budi kepada kita. Dan ini Allah bantah mereka bahwasanya tetap Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memenangkan kaum muslimin, yang akan memenangkan kaum mukminin terhadap mereka, sehingga mereka pun orang-orang munafikun akan menyesal terhadap apa yang mereka lakukan. Dan tentunya banyak ya dari kalangan orang-orang munafikin yang mereka menyembunyikan ya kebusukan-kebusukan mereka terhadap kaum mukminin, ya apalagi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka naam menunggu-nunggu kekalahan kaum mukminin yang dengannya tentunya mereka ya ingin menampakkan kekufuran mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan terus memenangkan agama ini terhadap orang-orang kafir. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Allah akan memenangkan agama ini. Naam cepat ataupun lambat, ya, kemenangan itu akan didapat oleh pasukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh pasukan kami lah yang akan menang. Sehingga kekalahan itu bukan naam akhir bagi kaum mukminin. Yani meskipun mereka mendapatkan kekalahan ya di peperangan mereka, mendapatkan naam musibah, ya, kalah dari kaum kafirin, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tetap menjanjikan bahwasanya kemenangan dan akhir yang baik itu akan didapat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga ini yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang apa namanya? Sifat-sifat orang-orang yang beriman yang selanjutnya nanti kita baca pada pertemuan berikutnya pada naam pelajaran yang akan datang, karena ayat yang dibawakan di sini ya dibawakan secara sempurna. Ya dibawakan naam ayatnya dari awal naam sampai akhir yang dijadikan dalil oleh beliau rahimahullahu taala. Maka insyaallah kita baca arti-artinya dari apa namanya atau pada pelajaran berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.